Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa sallallahu 'ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 6 Jumadil Tsaniyah 1441 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 24 Januari 2020. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin untuk membahas adab dan akhlak di dalam Islam di Masjid Jenderal Besar Sudirman di Kota Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah mengawali pembahasan tentang hadis nomor 40. Dan insyaAllah malam hari ini kita akan menyelesaikan hadis yang mulia ini. Hadis tersebut berbunyi wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Anas, semoga Allah meridai beliau, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani adama khata', setiap anak keturunan Adam sering berbuat salah. Wa khairul khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang sering berbuat salah adalah yang sering bertaubat. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Hajar mengatakan sanad hadis ini kuat. Sebagaimana yang telah kita janjikan pada pertemuan yang lalu, bahwa pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pemaparan tentang kandungan hadis ini dan poin-poin yang berkaitan dengannya. Kemarin kita telah janjikan bahwa pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan apa hukum taubat. Apa hukum taubat? Para ulama mengatakan bahwa taubat itu hukumnya fardu ain. Apa hukumnya? Fardu ain. Apa artinya fardu ain? Wajib bagi masing-masing muslim. Setiap orang yang beriman wajib untuk taubat. Apa bedanya sama fardu kifayah? Kalau fardu kifayah, seandainya ada sebagian muslim yang sudah menjalankannya, maka kewajiban itu gugur dari muslim yang lainnya. Itu namanya fardu nomo kifayah, nyolati jenazah. Itu hukumnya fardu kifayah. Kalau sudah ada sebagian yang nyolati, maka yang lain tidak wajib, walaupun tetap dianjurkan. itu fardu kifayah. Kalau taubat itu hukumnya fardu ain, sebagaimana yang dinukil oleh Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir beliau, wattafaqatil ummatu ala anna taubata fardun ala al-mu'minin. Umat Islam telah sepakat, alias telah terjadi ijma. Para ulama sepakat mengatakan bahwa taubat itu hukumnya fardu bagi setiap mukmin, alias tadi apa? Fardu ain. Berarti kalau tidak dilakukan dosa. Kalau tidak dilakukan dosa. Misal kita habis melakukan perbuatan maksiat, kok kita enggak taubat? Itu dosa. Sudah dosa gara-gara apa? Maksiat. Masih dosa lagi gara-gara enggak taubat. Berarti dosanya double. Itu resikonya. Ketika kita katakan taubat itu hukumnya fardu ain, saat ditinggalkan maka dosa. Ya kayak orang enggak sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu hukumnya apa? Fardu ain. Kalau seandainya ditinggalkan maka dosa. Kalau enggak taubat dosa lagi. Dan perlu dipahami bahwa pelaksanaan taubat itu harus segera. Kenapa? Pelaksanaan taubat harus segera. Dan menyegerakan taubat hukumnya wajib. Berarti kalau ada orang berbuat dosa sekarang, taubatnya kapan? Besok. Itu segera atau nunda? Nunda, berarti dosa. Dosa karena apa? Menunda taubat. Apa dalilnya bahwa menyegerakan taubat itu hukumnya wajib? Al-Quran surat Ali Imran. Apa? Al-Quran surat Ali Imran ayat 133. Dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 133, Allah Azza wa Jalla berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah. Bersegeralah untuk menjemput ampunan Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa ampunan Allah itu perlu dijemput. Dan dijemputnya harus apa? Segera. Dan kata Imam Ibnu Qayyim, ketika kita enggak segera taubat itu dosa. Habis berbuat maksiat A, kemudian nanti ajalah nunggu pensiun taubatnya. Waduh, lebih parah lagi itu. Wong nunggu sampai besok saja sudah penundaan, apalagi nunggu sampai pensiun. Ketika dia menunda taubat itu dosa juga, berarti dosanya double. Maka dia perlu taubat atas dosa A yang pernah dia kerjakan, dan dia juga perlu taubat atas penundaan taubat. Nah, jadi pertanyaan, kita nunda taubat sudah berapa kali? Saya dan jenengan hari ini sudah berbuat dosa berapa kali? Panjenengan ini diem karena lagi ngitung. Apa ora kaitung? Atau malah enggak ada? Maksudnya enggak berbuat dosa sehingga kayaknya lho ora lho kayaknya. Yang mana ini? Seandainya nih, hari ini kita sudah berbuat dosa 10 kali dan itu hebat. Kalau cuma berapa? 10 kali. Berarti kita harus tobat berapa kali? 10 kali. Ketika kita tunda tobat yang 10 kali, itu berarti dosa kita yang 10 sudah dapat dosa, penundaan 10 kali tobat juga dosa lagi. Berarti itu yang hari ini. Yang kemarin. Yang sebelumnya. Jadi jangan dipikir kita ini wis ngaji mesti mlebu surga. Bukan berarti pergi rosa ngaji, bukan. Karena sekarang ada muncul pemahaman yang sebenarnya sudah lama. Pemahaman yang sudah lama muncul. Pemahaman yang mengatakan bahwa dosa itu tidak berefek kepada iman. Ini bahaya. Ini pemahaman yang sejak dahulu sudah muncul. Inisiatornya adalah sekte Murji'ah. Sekte apa? Murji'ah. Bahwa dosa dan maksiat yang kita kerjakan itu tidak ngefek kepada keimanan kita. Iman kita aman-aman aja. Saat berbuat apa? Maksiat ini bahaya. Padahal perbuatan dosa dan maksiat itu pasti berdampak buruk kepada apa? Keimanan. Buktinya kita disuruh tobat. Kalau seandainya dosa itu tidak ngefek kepada keimanan, ngapain kita disuruh tobat? Terus solusinya bagaimana, Ustaz? Kita harus tobat berapa kali? Sedangkan kita tidak tahu berapa jumlah dosa kita, dan kita juga tidak tahu berapa kali kita menunda tobat tersebut. Solusinya adalah tobat total. Kenapa? Tobat total. Tobat dari seluruh dosa. Karena kalau misalnya kita hitung satu-satu, orang bisa. Saking apa nih? Saking apa ya? Aku orang tobat sekarang dosa A, B, C, D. Gue ada yang keliwat mesti gue. Pasti ada yang terlewat. Makanya solusinya adalah tobat, napa wau? Total. Yaitu tobat dari seluruh dosa. Dan itulah yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara doa yang rutin dibaca oleh Rasul SAW saat sujud. Kapan? Saat sujud. Apa yang dituturkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata beliau, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi sujudihi." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sujudnya biasa membaca doa. Dengarkan baik-baik doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sujud. Allahumma ighfir li dhanbi kullah. Allahumma ighfir li dhanbi kullah. Coba diulangi. Allahumma ighfir li dhanbi kullah. Masih ada lanjutannya, kita pelajari ini dulu. Allahumma, apa artinya? Ya Allah, ighfir li, ampuni aku, dhanbi, dosa-dosaku, kullah, semuanya. Ini solusinya. Kita bertaubat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, dari Allah Azza wa Jalla, dari seluruh perbuatan dosa. Ini rutin dibaca oleh Nabi SAW dalam sujud-sujud beliau. Kapan bacanya? Ya, setelah membaca Subhana Rabbiyal A'la, atau Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Baca doa ini. Apa tadi doanya? Allahumma ighfirli dzambi kullah. Masih ada kelanjutannya? Ini sudah hafal yang ini? Coba. Bagus. Apa kelanjutannya? Diqqahu wajillah. Kenapa? Diqqahu wajillah. Ha. Saya ulangi. Diqqahu wajillah. Apa artinya? Diqqahu itu artinya yang kecil, wajillah maupun yang besar. Karena dosa itu kan ada yang kecil, ada yang besar. Masih ada lagi kelanjutannya? Masih. Wa awwalahu wa akhirah. Napa? Wa awwalahu wa akhirah. Apa artinya? Wa awwalahu yang dahulu. Wa akhirah dan yang sekarang. Ini supaya mencakup dosa-dosa yang kita lakukan dahulu sebelum hijrah katanya. Setelah hijrah pun juga masih sering berbuat dosa. Makanya awwalahu yang dulu, wa akhirah yang sekarang. Lalu ditutup oleh Nabi SAW dengan sabdanya, wa ala niyadahu wa sirrah. Saya ulangi, wa ala niyatahu wa sirrah. Apa artinya? Wa ala niyatahu artinya adalah yang terang-terangan. Berarti wa sirrah, napa? Dan yang sembunyi-sembunyi. Wa ala niyatahu wasirrah, dosa yang aku lakukan terang-terangan maupun yang tersembunyi. Saya ulangi dari awal yang mungkin lewat nulisnya. Allahumma ighfirli dzambi kullah diqqahu wajillah. Terus wa awwalahu wa akhirah. Terus wa ala niyatahu wa sirrah. Ayo kita bersama-sama. 1, 2, 3. Allahumma ighfir li dzambi kullah diqqahu wa jillah wa awwalahu wa akhirah wa ala niyatahu wa sirrah. Ya Allah, ampunilah dosaku semuanya, yang kecil maupun yang besar, yang dahulu maupun yang sekarang, yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi. Ini solusinya. Baik. Taubat itu ada aturannya. Taubat itu enggak semaunya. Sebagaimana ibadah-ibadah dalam agama kita, yang setiap ibadah pasti ada aturannya. Salat. Wonten napa aturannya? Contohnya aturannya diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Puasa ada aturannya? Ada. Kapan mulainya? Terbit fajar. Kapan akhirnya? Terbenamnya matahari. Haji ada aturannya. Taubat pun ada aturannya. Makanya perhatikan, di dalam ayat Al-Quran ketika Allah memerintahkan kita untuk taubat, Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah taubatan nasuha, bertaubatlah dengan taubat nasuha. Ini Allah sampaikan dalam surat At-Tahrim ayat 8. Surat apa? At-Tahrim ayat 8. Ayat barusan mengisyaratkan kepada kita bahwa taubat yang diminta oleh Allah itu bukan taubat sekedarnya, tapi taubat napa wau? Nasuha. Nah, taubat nasuha itu yang seperti apa? Ada banyak keterangan yang dipaparkan oleh para ulama kita dari dulu sampai sekarang, lalu disimpulkan oleh beberapa ulama pakar seperti Imam An-Nawawi, Imam Ibnu Qayyim. Saya gabungkan antara keterangan beliau berdua bahwa taubat nasuha itulah taubat yang memenuhi 5 kriteria. Berapa? 5. Saya akan sebutkan global, nanti saya sedikit jabarkan. Yang pertama, ikhlas. Kenapa? Ikhlas. Taubat yang ikhlas. Yang kedua, meninggalkan dosa. Kenapa? Meninggalkan dosa. Yang ketiga, menyesal. Yang ketiga, menyesal. Yang keempat, bertekad bulat untuk tidak mengulangi. Bertekad bulat untuk tidak mengulangi. Sudah berapa ini? 4. Yang terakhir, meminta maaf atau mengembalikan hak Bani Adam. Apa yang kelima? Meminta maaf atau mengembalikan hak Bani Adam. Coba diulangi. Apa yang pertama? Ikhlas. Yang kedua? Meninggalkan dosa. Yang ketiga? Menyesal. Yang keempat? Bertekad bulat tidak mengulangi. Yang kelima? Minta maaf atau mengembalikan hak Bani Adam. Kita bahas satu persatu. Apa yang pertama tadi? Ikhlas. Kenapa kok harus ikhlas? Karena taubat ibadah. Dan di dalam agama kita, semua ibadah itu agar diterima harus diiringi dengan apa? Keikhlasan. Maka kalau ada orang taubat, niatnya bukan lillah, bukan karena Allah, tapi karena kepentingan-kepentingan duniawi, maka dikhawatirkan taubatnya enggak diterima sama Allah. Apa contohnya kepentingan duniawi? Karena menjaga kedudukan. Menjaga apa? Kedudukan. Dia punya kedudukan di masyarakat, ternodai dengan sebuah dosa atau maksiat, akhirnya, wah, daripada saya enggak dihormati lagi, tobat baiklah. Berarti kan tobatnya itu bukan apa? Lillah. Atau ada sebagian orang taubat itu karena nyari pujian. Pujiannya sih kan manusia. Iki anginnya lagi pada hijrah, melu-melulah. Ben keton apa? Ben keton islami. Hati-hati. Ya. Atau karena untuk nyari duit. Nyari apa? Iki ordernya sepi ya. Ya, jadi artis islami bae ben apa? Rame maning. Berarti niatnya bukan apa? Lillah. Apalagi saya contohnya, ada orang tobat karena enggak mampu. Enggak mampu apa? Berbuat dosa. Masya Allah, wis tobat boleh judi, iya, tobat lah. Kenapa sih? Wis entong duit. Terpaksa tobat. Berarti nek ana maning ya bali maning bukan tobat. Ya. Tapi bisa jadi kebangkrutan dia itu cara Allah untuk membuat dia tobat. Tapi jangan sampai niatnya hanya karena itu. Kalau niatnya karena enggak punya modal, nanti begitu ada yang ngasih duit, labuh maning. Ya bukan itu. Ya. Ini yang pertama. Apa tadi? Ikhlas. Yang kedua, kenapa? Meninggalkan dosa. Semua dosa, yang besar maupun yang kecil, yang terasa maupun yang tidak terasa. Dosa, kok enggak kerasa kok, gimana kita tahu dosa? Sinau. Banyak di antara kita terperosok kepada perbuatan dosa karena ketidaktahuan. Makanya harus belajar biar tahu. Banyak kaum muslimin yang baru tahu bahwa riba itu apa? Haram. Betul? Banyak kaum muslimin yang baru tahu ternyata membuka aurat, membuka kepala buat kaum wanita itu hukumnya haram. Ya Allah, fotoku akeh banget ya mbiyen sing ngasih kondean. Sekarang malah lagi dihidupkan lagi. Satu hari tanpa hijab. Nauzubillahi min. Ini kita lagi anginnya lagi seger, orang-orang lagi pada sadar hijab, malah ya, satu hari tanpa hijab. Nauzubillahi min. Mudah-mudahan Allah beri hidayah. Ini yang kedua, meninggalkan apa? Dosa. Yang ketiga, menyesal. Apa? Menyesal. Dan ini kata para ulama adalah syarat terbesar taubat. Syarat terbesar taubat. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, Rasulullah SAW bersabda, "An-nadamu taubah." Penyesalan itu taubat. Jadi kalau orang sudah menyesal, itu sudah dianggap taubat. Kenapa demikian? Karena ketika seorang menyesal, maka syarat-syarat yang nanti akan saya sebutkan atau yang sudah disebutkan tadi akan ngikut. Asal dia nopo menyesal. Ya Allah, kenapa ya saya baru tahu bahwa riba haram? Ya Allah, kenapa ya saya baru tahu bahwa mengangkat suara di hadapan orang tua itu dilarang dalam agama kita? Ya Allah, kenapa saya baru tahu ya bahwa mendidik anak itu bukan sekedar menyediakan, merawat anak itu bukan sekedar menyediakan kebutuhan materi, ternyata juga harus mendidik anak sholat. Ya Allah, anak saya sudah dewasa, dulu saya gak pernah ngajarin dia sholat. Nyesel. Itulah cirinya orang yang beriman. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dalam sebuah athar yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa'a 'alayh." Mukmin itu ketika menyaksikan dosanya, dosa-dosa yang dia kerjakan, dia bayangkan seperti sedang duduk di sampingnya ada gunung dan gunung ini mau runtuh. Bagaimana nopone takutnya mukmin itu seperti itu. Wa innal fajira Adapun seorang yang pendosa, ahli maksiat, yaradzunubahu kadzubabin marra ala anfi. Adapun orang yang tidak beriman, dia akan menganggap dosa-dosa yang dia kerjakan seperti lalat yang lewat di depan hidungnya. Maka dia pun akan mengusir. Ya wis lah, daripada menggusah, maka dia akan mengusir lalat dari depan hidungnya cuma seperti ini saja, kayak enggak ada apa-apa. Itu bedanya mukmin sama yang bukan, itu bedanya seperti itu. Jadi kalau kita setelah berbuat dosa kemudian kita takut, kita menyesal, itu mukmin berarti. Sebaliknya, ketika setelah melakukan dosa kita biasa-biasa saja, itu berarti menunjukkan keimanan kita sangat tipis. Seorang anak habis bentak orang tuanya, kok dia nyaman-nyaman saja? Oh, bahaya itu. Seorang telat sholat, kok biasa-biasa saja? Bahaya. Maka ketika kita melakukan perbuatan dosa, sebelum kita tobat, maka harus ada penyesalan dalam hati. Dan orang yang membanggakan dosa, itu menunjukkan dia tidak menyesal. Karena ada sebagian orang habis melakukan dosa pamer. Bukan hanya pamer, malah menawarkan kepada orang lain. Kayaknya film apik banget. Si pokoknya XXXX. Ya. Sekarang kancah gratis lah pokoknya. Nauzubillah min. Harusnya menyesal. Ya. Habis melakukan perbuatan dosa menyesal. Sembunyikan, segera taubat, jangan malah cerita-cerita. Sedih. Habis melakukan perbuatan dosa itu sedih, bukan malah apa? Senang. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, farahuka bidzamb idza ghafirta bih a'dhamu min adzamb. Kamu senang berbuat dosa. Begitu ada kesempatan kamu berhasil untuk melakukan perbuatan dosa, rasa senangmu dalam hati itu lebih besar dosanya daripada dosa itu sendiri. Begitu ada kesempatan untuk berbuat dosa, kemudian kita, wah, ya rezeki nomplok kemudian gitu. Kegirangan kita karena dapat kesempatan untuk perbuatan dosa, untuk berbuat dosa, kegirangan itu adalah sebuah dosa yang lebih besar dari dosa yang kita kerjakan. Contoh, zina. Nah, untuk bila ini, dosa besar atau bukan? Dosa. Dosa besar. Tahu-tahu ada yang menawarkan diri untuk dizinai. Gratis. Orang? Ya jadi gratis ya orang bayar. Kok kemudian senang? Girang. Malah alhamdulillah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah gratis gitu. Perasaan girang kita karena dapat kesempatan untuk berbuat dosa, itu adalah sebuah dosa yang levelnya lebih besar daripada dosa zina itu sendiri. Wa huznuka 'ala dzambi idza fataka a'dhamu min adzamb. Dan perasaan sedihmu ketika gagal melakukan dosa, itu adalah dosa yang lebih besar daripada dosa yang enggak jadi kamu lakukan. Contoh, nyuri. Dosa atau bukan? Dosa. Besar apa kecil? Besar. Dosa besar. Seluruh rencana sudah disiapkan, matang. Ada yang jaga sana, ada yang jaga sini. Sudah diprediksikan jam sekian itu tukang rondanya apa? Turun. Itu sudah melakukan pengintaian sekian hari. Rencana matang. Akhirnya target pun dibidik, operasi dilakukan. Begitu sudah hampir agen. Mari kita tunggu. Silakan. salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ketika dia hampir menyelesaikan usaha dia untuk mencuri, ternyata datang tukang ronda atau tuan rumahnya kan bangun, sehingga dia gagal. Berarti kan gak jadi nyuri. Tapi ketika muncul perasaan sedih, kenapa apa sih orang sita? Itu perasaan sedih dia karena gagal berbuat dosa, itu lebih besar dosanya dibandingkan apa? Dosa mencuri itu sendiri. Maka syarat yang ketiga, taubat akan dianggap nasuha, nabawu, menyesal. Yang keempat, bertekad bulat untuk tidak mengulang. Berjanji di dalam hati, jujur, bahwa dia serius pengen meninggalkan dosa-dosa tersebut, tidak akan mengulangi di masa yang akan datang. Walaupun itu sudah menjadi tradisi dalam kehidupannya, sudah mendarah daging. Ada sebagian orang dosanya itu sudah mendarah daging. Bahkan ada sebagian orang mengatakan, daripada orang rokok mendingan kelangan bojo. Ada sampai seperti itu, betul. Saya pernah dengar sendiri. Na'udzubillahimin. Tapi sesuatu yang berat, ketika kita mohon bantuan kepada Allah yang Maha Kuat, maka yang berat itu akan terasa ringan. Ustaz, ketika seorang sudah bertekad, ternyata di kemudian hari dia kalah oleh nafsunya, atau terperosok lagi dalam jeratan syaitan, itu apakah tobat yang lama batal, Ustaz? Jawabannya, mayoritas ulama mengatakan tidak, tapi kesempurnaannya berkurang. Tobat yang pertama tetap sah, tapi kurang apa? Sempurna. Terus solusinya bagaimana, Ustaz? Ya tobat lagi. Kalau terulang lagi, tobat lagi. Kalau terulang lagi, tobat lagi dan bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Apa enggak main-main kayak gitu, Ustaz? Tergantung. Kita betul-betul menyesal dari dosa yang pertama dan betul-betul bertekad bulat untuk tidak mengulangi atau tidak. Kalau seandainya kita sudah bertekad betul bulat benar-benar kita pengin tidak mengulangi, tapi kemudian di kemudian hari kalah dengan nafsunya, lalu mengulangi dosa yang sama, lalu tobat lagi, maka mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berkenan untuk mengampuni, karena salah satu di antara nama Allah adalah At-Tawwab. Nama At-Tawwab, Maha Penerima Taubat. Allah itu bukan penerima taubat saja, tapi nama Maha Penerima Taubat. Maha itu artinya terulang sekali berapa kali pun akan Allah ampuni, yang penting serius. Sehingga jangan putus asa. Ada sebagian orang, ah jenis bolak-balik tobat, bali mani, ya wis lah, sisan baik. Itu juga perangkap nopo setan. Yang terakhir, yang kelima, apa tadi? Minta maaf atau mengembalikan hak Bani Adam. Syarat yang kelima ini, kata Imam An-Nawawi, khusus bagi dosa yang terkait dengan hak Bani Adam. Karena dosa itu kan bisa diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, dosa kita dengan sinten? Allah. Yang kedua, dosa yang hubungannya dengan Bani Adam. Dosa yang contohnya dosa kita dengan Allah, enggak sholat, itu dosa kita dengan Allah. Enggak puasa, itu dosa kita dengan Allah. Adapun dosa kita dengan Bani Adam itu, Contohnya adalah nyuri, mukul, ya, menyakiti perasaan, ghibah, kenapa ghibah? Menggunjing rasanya, itu dosa-dosa yang kaitannya dengan Bani Adam. Agar tobat kita sempurna, maka minta maaf. Kalau terkait dengan kehormatan, kalau terkait dengan harta, ya ora cukup minta maaf. Ngapura ya nyung tahu nyolong motormu. Ngapura balik akan. Makanya kan tadi kan bukan sekedar minta maaf atau nopo mengembalikan. Ustaz kalau misalnya dulu saya pernah berprofesi, kok saya jangan. Ustaz kalau dulu si A pernah berprofesi sebagai pencopet, Ustaz. Dan sing dicopet ku ora ngerti wong pira bae, Ustaz. Itu bagaimana, Ustaz? Diemut-emut. Diingat-ingat. Terus bagaimana caranya, Ustaz? Ya semampunya. Jenengan kan tahu dulu trayeknya di mana? Oh, dari Pasar Wage sampai apa? Kira lagi orang marahi. Dari Pasar Wage sampai Anu. Trayeknya di situ, dikira-kira aja siapa orangnya. Terus gimana? Kembalikan. Berarti totok-totok nyung sewu kula natos nyopet gitu. Ya, kalau jenengan merasa itu akan mempermalukan jenengan dan malah bisa jadi dikeperuki, ya, maka ya bisa Anda kirim pakai wesel, ya, atau dikirim ke rumahnya, titipkan lewat orang, ya, atau dengan cara-cara yang kira-kira tidak ngefek negatif lebih besar. Kalau pernah selingkuh, Ustaz, ini pertanyaannya. Kalau pernah selingkuh, Ustaz, apa harus minta maaf sama pasangan, Ustaz? Ya kalau Anda melihat saat Anda minta maaf dan terang-terangan ngomong pernah selingkuh, kemudian efeknya Anda perkiraan, Anda perkirakan rumah tangga Anda akan hancur, maka tidak perlu. Maka tidak perlu untuk terang-terangan seperti itu. Minta maaf secara apa? Umum. Minta maaf secara umum. Kemudian perbaiki diri. Perbaiki diri. Kecuali kalau misalnya Anda melihat, ah, pasangan saya insya Allah ya bisa memaafkan. Orang itu kan karakternya apa? Beda-beda. Ada yang susah memberi maaf, bahkan lebih baik dia pisah karena menganggap sudah kotor, sudah enggak punya rasa lagi kalau pasangannya itu sudah dijamah oleh orang lain. Nah, kalau ada tipe-tipe seperti itu, jangan minta maaf blak-blakan gitu. Karena nanti rumah tangga Anda akan hancur berantakan. Ya, termasuk juga sama menggunjing. Kata para ulama, kalau kita pengen minta maaf sama yang digunjing, kita prediksikan seandainya terang-terangan justru malah dia akan memutus silaturahim, akhirnya malah kondisi semakin parah, maka kata para ulama cukup Anda tebus kesalahan tersebut dengan merehabilitasi nama baik orang tersebut. Caranya bagaimana? Di mana engkau menjelek-jelekkan dia, di situ engkau ceritakan kebaikan dia. Misal nih, RT-an. Sagun RT-an ngrasani si apa? Tobat nih ya. Bar pengajian kene tobat. Di RT-an berikutnya sebaliknya, napa? Jenengan sanjung. Bu Anu baik, Bu Anu baik. Loh, wingi ngomong kayak, ya wingi salah. Ya, perbaiki. Untuk menebus nopo kesalahan yang kemarin. Sambil sering-sering mendoakan orang tersebut. Itu kalau efek jenengan minta maaf terang-terangan itu menyebabkan perpecahan, ketidakakuran. Tapi kalau jenengan melihat orangnya, lah gampangan untuk memberikan maaf ya, terang-terangan minta maaf dulu, saya pernah ngerasain jenengan, tolong dihalalkan, dimaafkan, ya wis pada padalah, alhamdulillah. Ini yang keberapa? Yang kelima. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla bantu kita untuk senantiasa bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ustaz, kalau ada orang berzina tapi belum dicambuk, apakah nanti akan dicambuk di neraka atau di kuburan? Kalau dia sudah tobat nasuha, mudah-mudahan Allah akan membebaskan hukuman itu. Tapi syaratnya harus apa? Tobat nasuha. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan. Pekan depan libur. Pekan depan libur karena saya ada acara di luar. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi pada tanggal 14 Februari 2020. Insya Allah.